babnya itu membicarakan pendidikan, ekonomi politik, sosial, tapi juga merentang dalam kurun waktu satu abad terakhir. Paling enggak ya minimal 1-2 hari sebelum take vokal lah. Ini setengah jam sebelum take vokal. Cuma bedanya adalah refleksi ini saya rasa tuh enak gitu loh. Membacanya tuh enak. Kau telah pergi sangat jauh. Pergi dari kampung hatiku. Berkelana di gerimbaku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua yang saya hormati, semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat walafiat dan bisa beraktivitas dengan sebaik-baiknya. Saat ini saya sedang di studio caknum.com dan saya sedang memegang sebuah buku berjudul Manusia Bersandiwara. Buku ini ditulis oleh salah seorang marja ma'iyah yang dikenal dengan seseorang yang biasa disebut sebagai dinas kepala dinas gangguan berpikir. Nah, ya, ya tentu teman-teman sudah tahu siapa yang saya maksud, yaitu Bapak Toto Raharjo, ya, seseorang yang sudah cukup lama menjadi acuan kita atau marjak kita, terutama pada tema-tema pendidikan atau lebih spesifik lagi tentang pendidikan kerakyatan, pendidikan kemasyarakatan dan lain-lain, dan seseorang yang juga menjadi latar belakang bagi berdirinya sekolah yang bernama Salam atau Sanggar Anak Alam yang juga teman-teman saya yakin sudah mengenal beliau. Dan bagaimana hubungannya dengan Ma'iyah Mbah Nun tentu teman-teman juga sudah sangat mengerti. Nah, beliau baru-baru ini menulis buku berjudul Manusia Bersandiwara, dan ini ditulis berdua, Pak Toto, dengan Mbak Dinar Meidiana. Mbak Dinar ini juga salah seorang yang cukup dekat dengan Pak Toto dalam konteks aktivisme kependidikan di masyarakat, pengembangan masyarakat, dan lain sebagainya. Beliau berdua menulis buku ini, yang saat ini saya pegang ini. Nah, kali ini saya ingin mengajak teman-teman menyambut atau menyongsong terbitnya buku yang diterbitkan oleh INSIS Press. Ya, INSIS ini juga salah satu lembaga pendidikan pengembangan masyarakat di mana Pak Toto menjadi salah satu orang yang penting di lembaga ini. Nah, kopinya udah datang. Oh iya, mantap. Buku ini istilahnya fresh from the oven gitu ya, bulan Oktober 2021 ini barusan terbit, dan ini buku tebalnya 273 halaman. Nah, buku ini menarik dan unik karena ketika nanti teman-teman membeli buku ini tidak hanya mendapatkan buku ini tapi juga akan mendapatkan sebuah flash disk yang isinya 3 buah lagu yang secara khusus memang diciptakan untuk menyertai buku ini. Nah, yang melantunkan ini seseorang yang juga sudah berada di tengah-tengah kita, Mas Doni. Ya. Di kamera ini. Mas Doni, siapa namamu? Doni Simanjuntak, Simatupang, Doni Saputra, vokalis Kiai Kanjeng, tapi juga aktif ternyata diam-diam mencintai dunia pendidikan, dan itu dia buktikan lewat lagu-lagu yang dibawakan, diciptakan juga ya? Iya, iya. Ya, jadi yang menciptakan lagunya juga Mas Doni. Nah, nanti kita ngobrol banyak sama Mas Doni. Dan juga buku ini prolognya ditulis saudara Putut EA, ya, lurahmojok.co itu. Kemudian epilognya ini ditulis oleh Mas Ronika Pratama yang ada di sebelah kiri saya ini. Seorang yang cukup aktif menulis di caknum.com dan tentu juga di beberapa media lain, dan baru-baru ini dia juga menerbitkan tesisnya dalam buku berjudul apa? Genealogy Hoax Indonesia. Jadi jika teman-teman nanti tertarik pada tema-tema informasi hoax dan lain sebagainya di Indonesia, itu nanti teman-teman bisa berbincang banyak dengan Mas Roni. Nah, epilog buku ini ditulis oleh Mas Roni, jadi nanti kita juga ngobrol bersama Mas Roni. Jadi cukup komplit, dua orang yang menemani saya untuk berbincang menyambut sebuah buku yang ditulis oleh Toto Raharjo dan Dinar Meidiana, gitu ya, Manusia Bersandiwara ini. Ya. Nah, untuk mendapatkan buku ini nanti teman-teman tunggu informasinya lebih lanjut di terusberjalan.id. Ya, gitu. Saya ulangi, di terusberjalan.id. Oke, sekarang saya mau minta tolong ke Mas Roni untuk memperkenalkan lebih dulu. Ini buku berjudul Manusia Bersandiwara ini bicara tentang apa sih? Atau isinya kayak apa gitu? Oke, gitu Mas. Atau saya biasa manggilnya Dek sih. Dek Roni ya. Kalau ini Kak, saya biasa. Disambil loh Kak. Disambil. Oke, Dek Roni silakan. Oke, mantap teman Mas Helmi, Mas Doni, dan teman-teman. Kalau keseluruhan buku ini sebetulnya merentang dari persoalan sosial, ekonomi, pendidikan, bahkan kehidupan sehari-hari. Tapi yang menurut saya juga menjadi sinambung satu sama lain, karena ini kan kumpulan tulisan yang benang merahnya sebetulnya dipertautkan oleh manusia dan kemanusiaan. Nah, oleh karena itu, mengapa manusia bersandiwara? Karena manusia memang di dunia yang di panggung sandiwara seperti ini, kecenderungannya memang bersandiwara. Artinya bersandiwara itu meskipun seakan-akan perilakunya, tindakan sosialnya, bahkan skala individu sampai skala negara itu sifatnya serius, tapi ternyata efek-efeknya itu berdampak cukup signifikan di dunia sosial itu sendiri. Nah, meskipun secara individu, secara kelompok diupayakan secara serius, tapi efeknya itu bersandiwara. Nah, yang saya ambil menurut saya itu relevan untuk misalkan satu contoh, misalkan Mas Helmi, salah satunya tentang sekolah gajah. Nah, sekolah gajah ini kan kok gajah disekolahkan? Nah, ini kan praktik-praktik yang seringkali terjadi di kebun binatang di beberapa negara di dunia. Nah, gajah yang memiliki ciri kekasan, bahkan tindak tanduk yang khas ketika disekolahkan, berarti kan dalam tanda kutip diseragamkan. Nah, ini kan satu hal yang menurut saya Pak Toto punya kecenderungan yang fokusnya itu cukup kuat tentang pendidikan dan dianalogikan melalui gajah itu sendiri. Nah, itu satu contoh Mas Helmi, bahwa buku ini kebijakan-kebijakan, praktik-praktik sosial yang seakan-akan serius yang ada di sekitar kita, bahkan yang remeh-temeh, ternyata berefek cukup panjang. Dan Pak Toto seperti mencoba mengkritik tetapi dengan ungkapan yang satire, ungkapan yang lucu, ungkapan yang seakan-akan serius tapi menggelitik gitu kira-kira. Nah, itu yang mungkin untuk awalannya Mas Helmi. Itu tadi benang merahnya ya yang mengikat. Kalau mungkin bisa disebut beberapa apa namanya? Ya, topik-topiknya itu apa di tulisan-tulisan itu misalnya? Buku ini kan dibagi menjadi 3 subbab. Nah, ada perbab itu sifatnya misalkan pendidikan. Nah, di pendidikan Pak Toto dan Mbak Dinar mencoba menguraikannya apakah level kebijakannya, regulasi pemerintahan pusat, apakah praktik pendidikan di tingkat rumah atau di pendidikan formal dalam kutip. Itu salah satu subbabnya. Dan subbab lain yang menurut saya menyambung bahkan mendasar, bagaimana praktik ilmu pengetahuan yang oleh Pak Toto dan Mbak Dinar itu dikritik karena terlampau segmented. Artinya adanya disiplin-disiplin ilmu menurut buku ini dan Pak Toto mencoba mengkritiknya, ternyata yang sekarang kita alami berakar dari kesadaran sejarah pada abad ke-18. Nah, buku ini selain juga dibagi secara babnya itu membicarakan pendidikan, ekonomi politik, sosial, tapi juga merentang dalam kurun waktu satu abad terakhir, Mas Helmi. Yang di abad ke-18 ketika cita-cita modernisme itu menguat dan modernisme itu mengintervensi segala lini termasuk pendidikan, kebijakan, ekonomi politik, dan seterusnya, justru tidak membuat dan mendorong atau membawa manusia kepada pencerahan sebagaimana yang dicita-citakannya, tetapi justru mengalienasikan atau meminggirkan posisi manusia dan kemanusiaan itu sendiri. Nah, sebetulnya meskipun dibagi 3 bab, tapi rentang yang ingin diproblematisir oleh Pak Toto dan Mbak Dinar itu manusianya dan kemanusiaan itu sendiri. Oke. Itu Mas Helmi. Terima kasih Dek Roni. Nah, sebelum saya lanjut ke beberapa hal yang Dek Roni sampaikan, tentu kita juga penasaran dengan topik yang dalam tanda petik apa ya, krusial, serius gitu ya. Ya mungkin bisa dikatakan apa namanya, berat mungkin ya, bis. Dengan refleksi-refleksi yang mendalam itu, ternyata buku ini juga seperti saya bilang di awal dilengkapi dengan sebuah apa namanya, kelengkapan, yaitu lagu. Nah, kita penasaran kok bisa sampai Pak Toto dan Mbak Dinar punya ide buku ini dilengkapi dengan berapa lagu? Tiga lagu. Ya. Nah, gimana Kak Doni itu ceritanya itu? Jadi awalnya gini, kurang lebih tahun kemarin kalau misalnya akhir tahun 2020. Akhir tahun 2020 Pak Toto sempat ngomong ke saya bahwa beliau mau bikin buku, mau nulis buku, dan nanti akan ada rencana awalnya adalah 5 lagu, Mas. 5 lagu. Ya, 5 lagu. Terus ya Pak, beliau ngajak saya untuk membantu untuk bikin lagu itu. Ya, saya sanggup. Tapi kemudian nggak tahu, karena memang proses apa bikin apa penulisan ya, segala macam kan butuh penyuntingannya dan lain-lain mungkin ya. Terus itu baru bisa terlaksana itu Pak Toto mulai minta rekaman itu, mulai bukan minta rekaman sih, nagih. Sebenarnya Pak Toto mulai nagih itu, emang makom kita itu suka ditagih kali ya. Makom Hondalin gitu, sering ditagih itu. Beberapa bulan kemarin, kurang lebih 3-4 bulan kemarin lah, sebelum buku ini terbit, yeah. Ya itu dari 5 lagu itu akhirnya sama Toto udahlah 3 lagu aja. Sementara sebenarnya 3 lagu itu saya belum punya lagu sama sekali. Belum punya lagu, maksudnya ada beberapa lagu-lagu saya yang memang itu lagu lama, maksudnya sudah ada konsepnya, cuman sudah ada notasinya, cuman belum ada liriknya. Akhirnya daripada saya bikin lagu baru yang apa saya nggak ngerti apakah itu nanti akan cocok apa enggak, akhirnya Pak Toto saya kasih beberapa notasi. Pak, ini ada beberapa notasi, silakan dipilih. Silakan dipilih. Akhirnya Pak Toto memilih 3 lagu itu, 3 lagu yang itu belum ada liriknya. Dan ini prosesnya menurut saya, jadi notasi lagunya dulu sudah tersedia, baru kemudian ya, kemudian baru liriknya. Jadi liriknya. Nah, biasanya kalau ini kan saya kerjasama dengan Widi keyboardisnya itu. Widi sering garap musik seperti itu, tapi biasanya yang dikerjakan Widi adalah liriknya dulu ada, ya. Kemudian baru notasinya. Kalau ini dibalik, notasinya ada, melodi lagunya ada, liriknya belum ada. Sementara saya minta ke Pak Toto, Pak Toto bisa nggak saya minta paling nggak minimal saya bisa baca dikit-dikit itu bukunya, biar saya bisa ini. Gak usah dong. Dian, aku terus biasaan. Gak dikasih. Gak dikasih sama Pak Toto. Karena apa? Belum siap atau gak sengaja? Ngerti. Kayaknya sengaja, Pak Toto sengaja. Sampai akhirnya sampai ke proses itu saya bikin lirik sama Pak Toto itu menjelang saya take vokal, Mas. Duh, itu berarti liriknya Kak Doni sama Pak Toto. Iya, saya sama Pak Toto. Jadi, menjelang take baru dibikin. Iya. Yang bener aja. Iya. Dan menurut saya itu bukan apa, itu malah justru satu pembelajaran buat saya bahwa oh bisa ya proses kayak gini ternyata ya. Karena tidak seperti biasanya, saya biasanya juga lirik itu saya tulis paling enggak ya minimal 1-2 hari sebelum take vokal lah. Ini setengah jam sebelum take vokal. Luar biasa. Tapi ini hal yang baru buat saya. Jadi Kak Doni tidak hanya melantunkan lagu, tapi ternyata bisa buat lirik ya. Iya, dan itu ternyata gini. Harus dipepet tapi ya. Bukan dipepet, tapi saya memang sudah ada beberapa bayangan. Kan begitu ketika saya bikin notasi, ada beberapa poin yang saya kebayang liriknya kayak gini nih, gitu kan. Oh, liriknya enaknya kayak gini. Saya cuma mengutarakan itu ke Pak Toto. Pak Toto, pas notasi ini, lirik yang nyantol di saya adalah ini. Kemudian Pak Toto membuka catatan. Beliau sudah menulis beberapa. Sudah menulis yang mungkin poin-poin di buku itu juga. oh berarti bisa disambungin ke ini Don, gini, akhirnya disesuaikan, jadi gitu. Ya kalau dibilang prosesnya cepet ya cepet itu cepet. Untuk take vokal lagu itu aja kita cuma butuh sehari kok, nggak nyampe sehari malah gitu, termasuk ya. Liriknya masih ingat judulnya nggak? Nggak. Tapi mungkin kasih contoh beberapa penggal lagu ya, itu. Ada salah satu lagu yang saya lupa judul, bukan lupa judulnya, tapi saya nggak ngerti Pak Toto akhirnya ngasih lagu ini judul apa, saya belum tahu. Pak Toto yang juduli akhirnya. Iya. Oke. Siap. Ini liriknya simple, sebenarnya simple. Tapi apa? Bener-bener kena ke intinya. Siapa suruh datang ke kota kalau ternyata kamu sebenarnya meninggalkan istana. Siapa suruh kamu datang ke kota kalau ternyata itu sebenarnya kamu meninggalkan istana. Iya. Itu kalimat siapa? Pak Toto. Oh. Siapa suruhnya saya? Oh gitu. Karena yang nyandol pas notasi itu gitu. Siapa suruh gitu. Saya cuma mengutarakan itu. Siapa suruh, Pak? Siapa suruh? Pak Toto yang rusin. Dan itu mungkin kalau seandainya apa ya bisa dibilang kita ngomong proses kreatif terus proses apa teknisnya itu jauh dari rekaman yang biasanya, Mas. Maksudnya kita memang benar-benar bisa dibilang kita rekaman itu semi outdoor. Enggak, bukan di studio yang apa ya yang biasanya buat rekaman. Enggak, kita di perpustakaan Salam. Oh, di sekolah Salam ya. Iya, di perpus itu kita bentuk, kita set demikian rupa, bahkan kita enggak punya stand mic. Jadi take vokal itu mic-nya ditaleni. yang gendera. Itu masih ada itu dokumentasinya itu. Itu isinya nanti audio saja atau ada videonya? Ya, sementara ini masih audio. Oh gitu. Tapi mungkin untuk selanjutnya kalau seandainya mungkin Pak Toto berniat untuk bikin video untuk lagu-lagu itu. Bisa dengan senang hati saya. Oke. Sip. Tapi di luar soal lagu, gimana Kak Doni menyambut buku Pak Toto ini? Kaget, Mas. Kenapa? Saya nggak dikasih tahu terbitnya kapan, tiba-tiba udah ada gitu. Gitu ya, kayak sulapan. Cuma Pak Toto sempat bilang, mungkin September dan ya, beliau bilang gitu. Oh iya, Yesus, manut aja ya, karena saya diminta Pak Toto itu kan bukan sebatas ya, tapi baru sampai ke proses lagu jadi master, udah untuk urusan rilis segala macam saya manut beliaunya. Oke, tapi saya tuh terkesan loh bahwa buku ini Pak Toto tuh punya ide, ada lagu dan itu Kak Doni yang dilibatkan untuk membawakan, bahkan sampai ikut membuat lirik. Artinya saya dari proses itu mengiyakan banyak sebutan kepada beliau bahwa Pak Toto ini memang orang yang benar-benar bergelut di bidang pendidikan. Iya, artinya seorang guru yang tahu, oh ini bagus ini kalau buku ini ada lagunya, dan dia tahu talent yang sangat pas untuk itu kan. Cerita lintas tadi membuktikan juga, ya. Lintas ya. Generasi, dan epilognya adalah Roni yang notabene jauh sekali jaraknya dan tidak tanggung-tanggung ini posisinya menulis epilog gitu loh. Gimana perasaanmu, Dek? Kalau saya tadi kan kaget. Pedih aku, Mas. Artinya kan tema yang dibicarakan di bukunya Pak Toto dan Mbak Dinar itu kan bukan sesuai dengan bidang saya sebetulnya. Mungkin di bidang saya di bahasa, tapi ekonomi, sosial, bahkan kenegaraan, pertanian yang dibicarakan oleh Pak Toto di setiap masing-masing babnya itu, apakah saya bisa merespon menulis epilognya? Akhirnya saya ambil benang merahnya tadi, Mas Helmi, soal pendidikan sebagai pintu masuk. Tadi saya sepakat sama Mas Doni ketika ternyata kalau Pak Toto bicara soal pendidikan bukan pusat dan ada yang pusat lalu ada guru dan murid, tapi being together atau kebersamaan itu, bebrayannya itu yang paling penting sebagai bagian dari proses pendidikan. Nah, seperti tadi misalkan ada satu kalimat di dalam tulisan itu bahwa pendidikan semestinya tidak berjalan secara mekanis. katakanlah mungkin Mas Doni kaget kok tidak seperti prosedur yang biasanya, ya kan? Iya. Kalau dalam pendidikan, justru dengan adanya partisipasi, inovasi, bahkan keterlibatan bersama itu bagian dari pendidikan itu sendiri. Karena selama ini kan pendidikan mekanistik, Mas Hilmi. Nah, sehingga sebetulnya Pak Toto bukan hanya menulis, melainkan juga mengajak, mempraktikkan pendidikan itu sebagai bagian dari nilai bersama itu sendiri. Kira-kira itu, Mas Hilmi, kalau impresi saya. Memang, iya, dari situ kan saya juga belajar, Mas. Akhirnya kan, iya, bisa ternyata kayak gini. Sesuatu yang sekarang kayak saya mau nulis lirik gimana, wong saya nggak saya belum baca bukunya, saya belum punya bahan apa-apa. Udahlah, saya cuman nanya ke Pak Toto, Mas Widi nanya ke Pak Toto, ini pengennya nuansanya musiknya mau seperti apa, cuma itu aja. Karena kalau dalam apa aransemen lagu itu kan bisa jadi aransemen itu menyesuaikan dengan lirik. Nah, ini dibalik, lagunya aransemennya dulu, suasananya seperti apa, terus kemudian saya sama Pak Toto bikin liriknya ini kira-kira yang masuk yang mana dari tema-tema yang ada di buku itu. Oke. Tapi tadi tuh menarik penggalan lirik yang dikutip Mas Doni itu. Kenapa harus apa tadi pergi jauh? Siapa suruh datang ke kota? Bila ternyata yang kau tinggalkan adalah istana. Istana. Ini kan apa namanya sentilan membicarakan. Kebanyakan orang itu pingin dari daerah mungkin ya, ini kalau bisa dikatakan begitu, dengan menempuh pendidikan dan lain sebagainya pingin terus berkarir di kota gitu ya. Sementara di desa ini yang sebenarnya tadi itu disebut istana itu harusnya jangan ditinggalkan. Gitu. Mungkin ini hal yang juga sudah di apa namanya sudah sering dikemukakan oleh banyak sosiolog atau ilmuwan. Tapi saya ingin nanti itu direspon sedikit sama Dek Roni. Tapi saya juga ini kemarin membaca beberapa refleksi di awal tuh ya. Ada tentang apa namanya ilmu pengetahuan yang ternyata selain menawarkan kemudahan, tapi juga pada akhirnya juga apa namanya membuat orang itu jauh dari kemanusiaan. Terus kemudian ada tentang apa namanya ketidakpastian ya, jadi orang itu banyak mengharapkan kepastian-kepastian padahal yang berlangsung itu banyak ketidakpastian, dan ketidakpastian itu justru yang apa namanya mengkondisikan orang itu untuk mencari solusi bertambah ilmunya dan lain sebagainya. Jadi ada paradok gitu ya di situ, dan ada apa namanya topik-topik awal yang menurut saya itu saya merasa kayak di ini diajak mengingat-ingat kembali sejumlah hal ya di dalam kehidupan kita itu, terutama berkaitan dengan posisi dan apa namanya problem yang dihadapi manusia itu. Jadi cuma bedanya adalah refleksi ini saya rasa tuh enak gitu loh, membacanya tuh enak gitu, tidak terlalu kaku gitu ya, tapi ya mengajak kita mengingat kembali meskipun juga tidak apa namanya mendiktikan solusinya harus begini, tidak. Tapi asik gitu merefleksikannya. Dek Roni merasakan hal yang sama enggak? Iya, sepakat Mas Hilmi bahwa bahasa yang dipakai Pak Toto dan Mbak Dinar di sini itu reflektif memang. Artinya misalkan satu contoh dari lirik yang tadi disampaikan Mas Doni, antara desa dan kota, katakanlah demikian. Itu bukan hanya dua hal yang dikotomis, kota modern, desa tradisional. Gitu. Melainkan sebuah ketimpangan. Nah, melalui tulisannya, Pak Toto mencoba melihat ketimpangan itu pertama dilihat dari manusianya. Justru malah ketika dia keluar desa menuju ke kota dengan gelimang dan angan-angan yang mungkin topis dalam tanda kutip, tapi justru potensi lahiriah yang dimiliki ketika di desa itu diabaikan. Padahal itu menjadi hal yang dalam tanda kutip di bahasanya tadi itu istana. Nah, soal ketimpangan ini akhirnya bukan hanya soal desa dan kota, terutama juga soal pendidikan. Misalkan satu contohnya, guru dan murid kan seakan-akan sudah ada timpang di situ. Yeah. Pak Toto tidak memakai kata guru, digugu dan ditiru, melainkan fasilitator. Artinya dia sebagai medium yang mendampingi anak untuk menemukan bakatnya. Yeah. Jadi bukan guru kurikulum minta kamu harus seperti ini, Tapi anak itu punya potensi apa, didampingi, diajak, ditumbuhkan, sehingga dia menjadi individu yang sejati itu tadi. Nah, kesejatian melalui proses pendidikan yang ada di desa, itulah yang menjadi, menurut saya, kok justru merefleksikan perjalanan biografisnya Pak Toto gitu. Beliau sering menyatakan bahwa beliau dari Banjarnegara, bagaimana beliau merupakan seorang otodidak, menganalogikan beliau seorang seperti di pewayangan itu Bambang Ekalaya yang mencoba belajar secara mandiri di tengah banyak orang-orang itu menggantungkan pada yang pusat, yang guru, yang pasti-pasti itu. Tapi beliau mencoba menyelami segala kemungkinan yang ada selama proses itu sebagai bagian dari proses untuk tumbuh. Gitu kira-kira Mas Helmi kalau gitu. Kalau Kak Doni gimana tadi? Apa ya, maksudnya kalau saya sih setuju dengan Mas Roni bahwa sebenarnya ada beberapa apa di lagu yang lain itu, karena saya lupa ya, maksudnya belum terlalu nyantol juga dengan lirik-liriknya, banyak Pak Toto menyinggung hal-hal seperti itu yang salah satunya gini, pengetahuanmu itu harus kamu pakai, harus kamu gunakan dengan cara yang benar. Kalau enggak, itu bisa jadi senjata buat kamu, buat lingkungan kamu, sekitar kamu. Ada lirik di salah satu lagu yang mengutarakan seperti itu. Temanya seperti itu. Nah, berarti kan kalau menurut saya yang kalau kita ngomong pendidikan ya, bukan pendidikan siapa ya? Minat mungkin ya. Minat. Sampean punya minat sendiri, saya punya minat sendiri, sampean punya minat sendiri. Itu kan bisa jadi yang dimaksud senjata sama Pak Toto adalah itu kan. Pengetahuan itu kan. Jangan sampai apa yang jadi minat saya, minat jenengan itu, kalau kita salah menggunakannya, akan bisa membahayakan buat orang lain. Salah satunya itu. Gitu ya? Ya. Di dalam buku ini, itu ada satu tulisan berjudul Sinau Bareng. Dewi masih ingat ya, dan ini saya terkesan karena apa namanya beliau menerjemahkan atau mengartikulasikan konsep sinau bareng yang titik tekannya selain kebersamaan itu juga bagaimana setiap individu itu dihargai, dihormati, kediriannya atau mungkin bahasa lain tuh potensi otentiknya itu tidak digusur oleh keseragaman gitu ya. Kalau kata sinau bareng ini tentu bagi kita juga sudah sangat familiar karena sinau bareng yang digelar Mbah Nuun Kyai Kanjeng di mana-mana ini juga membawakan salah satu nilainya itu juga sama persis. Nah, tapi mungkin dari tulisan Pak Toto ini apakah Dek Roni atau Mas Doni menemukan nilai sinau bareng yang unik juga gitu kira-kira. Kalau jujur aja Mas ya. Iya. Jujur aja saya belum baca bukunya. Ya maksud saya bacalah nanti. Mas itu baru ngasih tadi. Loh, cuman gini. Liriknya ditulis mendadak. Iya. Acara ini juga mendadak. Biasa, tenang aja. Dan ternyata pendidikan sinau barengnya Pak Toto yang saya rasakan adalah mendadaknya itu. Iya. Itu ya. Mendadaknya itu. Saya bisa sinau, pasti ada hal yang bisa sinau, saya sinau dari situ. Pak Toto juga tidak mengajari saya untuk saya harus sinau itu. Iya, iya. Saya menemukan sendiri. Oh, berarti kayak gini, berarti metodenya seperti ini. Besok suatu saat kalau seandainya saya ketemu dengan hal yang seperti itu lagi, saya udah enggak kaget. Saya pernah mengalami ini sama Pak Toto. Mendadak ya Mas? Obian ya. Jadi ya, kalau yang saya rasakan lebih ke langsung ke prakteknya, langsung ke prosesnya. Tapi dalam interaksi sehari-hari dengan Pak Toto, memang Kak Doni itu menemukan ya roh kependidikan pada diri beliau itu. Iya. Misalnya apa? Contoh yang mungkin diingat gitu. Ya kayak gini lah, apa? Ya ini cuman persepsi saya sendiri ya, apakah itu benar apa enggak saya enggak ngerti. Tapi yang jelas saya masuk ke prosesnya Pak Toto paling dalam kan ini. Maksudnya untuk terlibat ke apa? membantu Pak Toto ya, yeah, paling dalam kan ini. Jadi yang saya rasakan ya itu tadi, semuanya serba mendadak dan harus, bukan tidak, bukan tekanan ya, tapi kayak kowe tak kei limit tekan semene dari sekian sampai sekian kudu dadi. Neng, kamu enggak boleh sembarangan. Ya, oke. Okay. Ya kan? Yes. Dengan bahan yang terbatas. Piye carane iso maksimal? Saya enggak ngerti apakah itu hasilnya maksimal apa enggak, tapi yang jelas kalau mau tahu maksimal apa enggak ya beli aja bukunya sama itunya. Alhamdulillah. Nah, itu salah satu yang saya rasain itu, ajar wis tabrak-tabrak. Ada sesuatu di depan kita enggak ngerti itu apa, tabrak. Pertanyaan yang sama juga untuk Dek Roni, artinya kita semua kan belajar juga kepada Pak Toto. Nah, proses pembelajaran Dek Roni kepada Pak Toto itu bagaimana? Kalau saya lebih cenderung hampir mirip seperti Mas Doni, tapi saya mengambil satu kata itu inisiatif. Oke. Okay. Artinya Pak Toto bukan tipe pribadi yang menginstruksikan langkahnya begini, betul, didulang istilah Jawanya, iya, kan, Pak Toto, Mas. Iya. Tapi piye pikiranmu? Gimana responmu? Inisiatifnya, iya, seperti apa? Lalu kita diskusikan. Nah, itulah proses sinau bareng yang menurut saya itu bagian dari praktik Pak Toto untuk terutama saya sebagai anak muda, Mas Hilmi. Oh, muda ya. Iya, karena anak muda kan biasanya kan kalau enggak dikon enggak maju, enggak bergerak gitu. Betul. Tapi betul. Inisiatif piye bocah nomi gua? Itu akhirnya kita diskusikan. Artinya dihargai betul ya sebuah betul inisiatif yang muncul dari teman-teman seperti Dek Roni. Iya, betul, Mas Hilmi. Apa inisiatif yang pernah Anda lakukan dan tuh Pak Toto appreciate? Contohnya misalkan ini epilog terutama dalam konteks proses ini ya, Mas Hilmi. Epilognya itu tidak perlu dipandang dari misalkan perspektif saya di bidang bahasa. Coba kamu baca apa yang ada di buku itu, tawaran pemikirannya seperti apa. Nah, coba kamu kerangkakan. Nah, itu yang tidak secara verbal disampaikan Pak Toto, tapi saya menerjemahkannya seperti itu. Gini Pak, jadi sebelum saya menulis epilog itu, saya tawarkan, Pak, kira-kira kerangkanya seperti ini pripun? Nah, ini tambah ini, gini. Nah, akhirnya prosesnya bukan sepihak saya memberikan tulisan untuk epilog, melainkan saya konfirmasikan relevansinya seperti apa, kontekstual atau tidak gitu, Mas Hilmi, kira-kira. Saya setuju, Mas. Yeah. Memang salah satunya yang saya bukan sungkan ya, tapi kayak saya kaget, Mas. Itu adalah ketika Pak Toto itu bukan salah satu cara mendidik saya ya. Cara beliau mendidik saya adalah beliau mau menerima masukan dari saya. Jadi ketika bikin lirik, beliau selalu bilang dulu, sing nyantol opo dong. Berarti kan saya yakin beliau pasti sudah punya bayangan. Betul. Beliau punya bayangan sendiri, tentang punya imajinasi sendiri. Tapi ngasih kesempatan Kak Doni dulu untuk menyampaikan apa gitu. Kamu punya bayangan apa? Saya punya bayangan gini, Pak. Dan itu tidak langsung dibantah sama Pak Toto. Yuk kita coba kembangkan. Kita kembangkan bareng, terus nanti di tengah jalan ada sesuatu yang ganjel. Kalau saya ngerasa ganjel, saya bisa ngomong langsung ke Pak Toto. Pak, ini kayaknya diganti deh. Dan itu Pak Toto dengan sangat-sangat terbuka. Oh iya, dan kita gak enak ganti, coba cari kata yang cocok apa. Jadi salah satu caranya Pak Toto mendidik saya ya itu. Itu. Open, menghargai gitu ya. Iya. Oke. Saya ingin membacakan beberapa judul di buku ini ya buat teman-teman yang biar penasaran gitu ya. Ada seperti tadi dibilang Dek Roni itu ada 3 bagian ya. Bagian yang pertama itu judulnya Gagal Paham. Kemudian yang kedua itu Mudik dan yang ketiga itu Fata Morgana. Nah, misalnya yang pada bagian yang pertama itu judul salah satu refleksi itu ada judul seekor monyet memegang pistol ya. Kemudian kondisi manusia. Terus ada juga ilusi dan relevansi pengetahuan. Kemudian ada sinau bareng. Terus menghadapi ketidakpastian. Ada stereotip. Kemudian ada juga cebong, kampret dan kadrun. Iya, saya sempat baca itu. Itu. Terus ada lagi makhluk bernama uang. Ada lagi judul berikutnya lebay.com. Nah, di bagian yang kedua itu ada judul sekolah gajah tadi itu. Ada sekolah copy paste ya, copy paste. Kemudian ada pencerahan atau penggelapan. Terus ada lagi hendak kemana kita. Dan ini menarik juga, Pak Toto, ada satu tulisan berjudul Peradaban Madinah. Ya, jadi ini beliau belajar pada Piagam Madinah atau sejarah Nabi Muhammad. Kemudian di bagian ketiga ini Fata Morgana, itu beberapa bisa saya sebut, misalnya miskin di lumbung padi. Ya. Terus kemudian ada merdesa, ada migrasi, ada rindu rentenir. Wah, ini cocok loh, ini apa tema aktual juga ini, rindu rentenir ini gimana ini. Nah, jadi nanti teman-teman kalau penasaran bacalah ya. Maksudnya Anda bisa memesan ini di terusberjalan.id. Kalau yang rindu rentenir itu Anda harus ini dulu, harus ke BRI dulu. Oh, gitu. Iya. Harus ngeduk ekor dulu, iya. Gitu ya. Rindu. Ora lah. Ya itu, terus kemudian ada lagi ini apa ini, pengorganisasian masyarakat dan lain seterusnya. Kalau saya apa seperti yang sampean ini ya bacakan tadi, berarti saya mikir tiga lagu itu ya benar-benar mewakili seluruh isi buku itu. Gitu ya, ya. Baru dari tiga judul-judul lagu yang saya baca connect mewakilinya itu udah terasa. Bahkan, ya. Saya nggak terlalu hafal lirik-liriknya, tapi masih ingat lah sedikit-sedikit. Dalam satu lagu itu merangkum beberapa judul di situ. Satu lagu, ya. Ada satu lagu yang merangkum beberapa judul di situ. Boleh nggak sih dibawakan utuh gitu? Boleh, boleh, boleh. Coba dong. Nah, masalahnya adalah saya tuh lupa notasinya. Ya mohon maaf ya teman-teman, karena ini memang apa namanya? Mungkin gini. Kemarin sempat sama Pak Toto, gimana kalau kita bikin semacam showcase? Enggak masalah. Oke. Okay. Apa? Nanti mungkin pas acara apa, kita ada kesempatan apa, saya sama Widi bawain lagu-lagu itu enggak apa-apa sih. Saya kira obrolan kita ini kan baru mungkin tahap awal ya, dari menyambut terbitnya betul, buku Manusia Bersandiwara gitu ya. Jadi mudah-mudahan ada tayangan berikutnya menyusul yang lebih lengkap gitu ya. Jadi ini semacam memperkenalkan dulu kepada teman-teman sebuah buku berjudul Manusia Bersandiwara yang ditulis oleh Bapak Dinas Gangguan Berpikir itu, Pak Toto. Itu yang ngasih nama siapa tuh? Udah tahu saya. Tahu-tahu ya udah tahunya begitu. Tapi memang kerasa ya bahwa beliau itu menyentuh aspek berpikir kita, cara kita melihat sesuatu gitu. Nah, gini Dek Roni, ini saya mau tanya sama Dek Roni. Pembicaraan atau bahasan atau renungan tentang manusia itu saya kira juga satu ranah atau topik yang sedari dulu juga sudah banyak ditulis oleh para filosof, para sosiolog atau ilmuwan kemanusiaan gitu ya. Dan di situ kita bisa menjumpai bagaimana manusia itu dipotret gitu ya, entah dari sisi manapun atau dengan penggambaran yang seperti apa. Nah, saya ingin bertanya kepada Dek Roni, kira-kira kalau menurut Pak Toto, manusia itu citranya itu seperti apa sih? Kalau sepemahaman Dek Roni dari tulisan-tulisan yang sudah dihimpun dalam buku ini. Ada satu diksi atau pilihan kata yang selalu ditekankan pada tiap tulisan di situ, Mas Hilmi. Salah satunya ironis. Ironis. Iya. Artinya ironi itu kan manusia mungkin maksudnya baik, tapi efeknya bisa menjadi bumerang, salah satunya gitu. Misalkan saya terapkan pada salah satu tulisan di situ ya, yang saya ambil. Tentang ilmu pengetahuan yang tadi sudah disinggung oleh Mas Doni, bahwa ilmu pengetahuan itu kan power is knowledge. Knowledge is power. Artinya pengetahuan itu kekuasaan. Di satu pihak dia bisa membuat orang atau memudahkan atau mencita-citakan pencerahan, kemajuan, dan seterusnya. Tapi di pihak lain, dengan adanya pengetahuan juga membuat tatanan sosial atau individu manusia juga sengkarut. Banyak hal, contohnya pendidikan. Dari konsep pendidikan formal yang ternyata bukan mengajak ke dalam jati diri, ke dalam misalkan bakat yang dipunyai individu, melainkan dibentuk oleh kurikulum. Nah, itu seringkali disampaikan oleh Pak Toto di situ. Kan ironis. Pendidikan dengan cita-cita investasi peradaban, investasi masa depan, tapi di pihak lain menjadi sekrup-sekrup dari peradaban. Artinya dia menjadi bagian inherent dari tatanan yang mekanistik gitu. Di tatanan yang industrialistik. Karena pendidikan yang digadang-gadang itu dengan pencerahan, tapi ternyata justru malah membelenggu manusia itu sendiri. Nah, keironian itulah yang ternyata di tengah modernisme, Pak Toto mengulang di bagian kedua, bukan justru membuat kemajuan, tapi mengalienasikan atau meminggirkan manusia. Paling tidak gini, Mas Helmi, satu contohnya, pendidikan tinggi-tinggi, tapi ternyata tidak, dalam kutip, berbanyak, tidak melakukan banyak hal untuk lingkungan sekitar. Loh, apa ya fungsi pendidikan kalau tidak berdampak manfaat pada yang kanan-kiri tetangganya masing-masing? Karena cita-citanya tinggi, tapi ternyata hal yang sepele, yang mungkin tidak kasat mata, atau mungkin kita mengabaikan itu, saking sepelenya, akhirnya justru terseok. Nah, itu yang menurut saya itu keironian manusia itu loh yang apa, citra yang ingin ditampilkan oleh Pak Toto. Banyak ironi ya, mengelilingi manusia itu. Ya, di lirik lagu juga banyak gitu. Ada gitu ya. Ya, yang saya bilang tadi kayak apa, ngapain ke kota kalau ternyata yang kamu tinggalin istana, itu kan sebenarnya juga ironi juga. Betul. Tapi itu makjleb banget loh. Iya. Menurut saya loh, itu makjleb banget ya. Iya. Maksudnya begini, mungkin teman-teman yang pernah mengalami apa namanya, berpindah karena proses pendidikan gitu ya, untuk mencapai mobilitas ya sosial, ekonomi, kultural dan lain sebagainya, itu mungkin di antara mereka tuh ada kegalauan antara aku tuh pingin pulang ke kampung, pulang ke kampung halaman, tapi kok ragu-ragu, kayak engko kepiye iso apa dan lain sebagainya. Mungkin yang dimaksud Pak Toto gitu, juga tapi enggak, di kota juga menjanjikan sesuatu gitu. Bukan cuman mungkin juga, kalau kita ngomong desa kota kan berarti urusan fisik ya. Ya. Nah, mungkin bisa jadi urusan keinginan juga nih. Atau urusan cara berpikir, kayak berpikir sederhana wae lah sing ngene iki penak, itu adalah desa. Ora aku kudu ngene iki ben aku esuk sugih. Itu adalah kota. Dasane sing penak ya semeleh kuwi nang desa kuwi. Ya. Artinya dari yang disampaikan Dek Roni tentang citra manusia dan barusan lirik yang dikutip sama Kak Doni itu, saya merasakan bahwa buku ini reflektif secara psikologis, tapi sesungguhnya juga itu adalah isu-isu aktual di sekeliling kita, nyata gitu ya. Betul ya Kak? Oke. Nah, kira-kira apa ya rekomendasi terpenting Dek Roni dan Kak Doni buat teman-teman terhadap buku ini apa? Kalau saya pribadi rekomendasinya, ini bukan buku teks akademik, melainkan buku untuk mengajak kita kembali ke dalam. Artinya, apa yang telah kita lewati, rekam jejak selama ini, cita-cita, dan seterusnya, Pak Toto sebagai Kepala Dinas Gangguan Berpikir itu mengajak kita kembali ke dalam lagi. Refleksi, menertawakan apa yang kita pilih, capaian-capaian yang kita anggap sebagai hal yang mungkin itu luar biasa, tapi ternyata itu sesuatu yang tidak sejati, misalkan kayak gitu. Yeah. Jadi buku ini bukan teks akademik yang menuntun kita secara prosedural harus begini, harus begitu, tapi mengajak untuk ke dalam diri, menertawakan segala bentuk capaian-capaian yang sebagai manusia dan kemanusiaan itu kita anggap penting gitu, kira-kira Mas Helmi. Gimana Kak Doni? Kalau saya, pendapat saya sih ini vitamin buat hidup. Vitamin buat hidup, iya, ya? Iya, vitamin. Maksudnya kadang kalau kita ngomong badan ya, karena butuh vitamin C, butuh vitamin B, vitamin yang macam-macam. Nah, hidup kita butuh vitamin dengan buku ini. Asupan lah. Asupan ya. Ya. Jadi saya kira dua rekomendasi dari Dek Roni dan Kak Doni ini saya kira cukup menggarisbawahi bahwa buku ini kita sambut, kita song-song dengan senang hati, dan kita mengajak teman-teman untuk juga menikmati membaca buku yang sangat bagus dan unik. Salah satunya karena dilengkapi dengan 3 buah lagu dari Kak Doni yang prosesnya tadi sudah diceritakan. Dan kontennya atau muatannya juga sudah disampaikan Dek Roni dengan baik-baiknya. Dan buat saya pribadi, buku ini semakin menambah apa namanya, kehadiran konsistensi dari Pak Toto sebagai seorang pendidik gitu ya, yang makin makin hari kita makin senang bahwa beliau menuliskan buku ini, menerbitkan buku ini, dan kita berharap juga nanti setelah buku ini dan teman-teman membaca akan disusul dengan buku-buku beliau yang baru, dan kita sebagai anak-anak muda ini bisa mencerap ilmu dan wawasan dan remindernya beliau tentang kemanusiaan bagi kita semua. Begitu teman-teman, terima kasih. Sampai ketemu lagi pada kesempatan yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.